Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-imam al-allama al-muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah fi kitabihi Al-Jami'i Sahih mimma laysa fi sahihain. Qala al-Imam 'Abd ibn Humayd rahimahullah fil Muntahab. Qala hadathana 'Abdullah ibn Yazid Al-Muqri. قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني حميد بن هانئ قال أخبرني عمر بن حريث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ترى عمر بن حريث radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma khafafta an khatimika min amali, apa-apa yang engkau ringankan dari khadammu, dari pelayanmu, dari pembantumu, min amalihi, dari amal atau pekerjaannya, kana laka ajrun fi mawazinik, maka engkau akan mendapatkan pahala pada timbangan-timbangan amalmu. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun hasan. Hadis ini hadis yang hasan. Rijaluhu thiqat. Kecuali Humayd ibn Hani. Makna hadis ini ya ikhwan adalah anjuran memperingan pekerjaan para pembantu. Anjuran untuk memperingan pekerjaan-pekerjaan para pembantu. Khadim meliputi pembantu, pelayan, dan yang semisalnya. Termasuk khadim adalah budak. Yip, ketika seorang tuan, seorang majikan memberi keringanan-keringanan kepada pelayannya, pembantunya, budaknya dari pekerjaan-pekerjaan dia, maka dia mendapatkan pahala. Pahalanya adalah amalan tersebut memberatkan timbangan amal dia. Itu merupakan pahala yang sangat besar. Hadis ini menjelaskan kepada kita adanya al-mizan. Disebutkan dalam bentuk jamak mawazin, berarti berkaitan dengan yang ditimbang. Di sini yang ditimbang amalannya. Apa amalannya? Takhfif. Takhfiful amal anil khadim. Meringankan pekerjaan-pekerjaan sang pembantu. Barakallahu. Nah, sehingga ketika mendapati sang pembantu merasa keletihan, kelelahan, kecapean dengan pekerjaan-pekerjaan dia, diberi keringanan. Keringanannya dalam bentuk dibantu langsung oleh tuannya. Sang tuan membantu meringankan pekerjaan sang pembantu. Atau bentuk keringanannya adalah diminta supaya istirahat. Sudah istirahat dulu, biar gak capek, biar gak letih, biar gak lelah. Termasuk keringanan takhfif ialah mengurangi bebannya. Mestinya dia mengerjakan 10, dah 7 saja, atau 8 saja. Dengan kemampuan sang pelayan, sang pembantu. Ini merupakan akhlak Islam terhadap para pelayan, para pembantu, para budak. Sang majikan, sang tuan dikasih bimbingan, dikasih akhlak-akhlak yang mulia. Sang pembantu pun juga demikian, dikasih bimbingan yang mulia. Jadi pembantu yang baik, yang disiplin, yang amanah dalam mengerjakan pekerjaan dia. Ala kulli hal, yang dibahas sekarang yang adalah tentang masalah al-mizan, menetapkan adanya mizan. Disebutkan dalam bentuk jamak mawazin, itu berarti banyak yang ditimbang, sementara mizan cuma satu. Yang ditimbang pada riwayat ini adalah amalan. Amalannya adalah meringankan beban pembantu atau pelayan dalam pekerjaannya. Barakallahu. Kalau punya pembantu, jadilah majikan yang baik. Kalau kamu jadi majikan, jadilah majikan yang terbaik. Kalau kamu ternyata menjadi seorang pembantu, seorang pelayan, jadilah pelayan pembantu yang baik juga. Masing-masing punya keutamaannya sendiri-sendiri. Barakallahu. Hadza wadih. Wa qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, hadatsana Abdus Samad bin Abdul Warith wa Hasan ibn Musa, qala hadatsana Hammad an 'Asim. 'Asim adalah 'Asim bin Bahdalah atau Asim bin Nabi Nujud, saduqun yahim, imamun fil qira'ah, dia qira'ah hafaz an Asim. Tayyib. An Zir ibn Hubaysh an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yajtani siwakan min al-araq, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud hendak mengambil, memungut, ya, akar siwak dari pohon arak. Siwak yang dipakai untuk sikat gigi itu, untuk siwakan gigi itu diambil dari sebuah pohon namanya pohon arak. Barakallahu fikum. Wa kana daqiqas saqain. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud itu seseorang yang kecil kedua betisnya. Faja'alatir rihu takfa'uhu, maka angin pun menggoyangkan beliau. Saking kecilnya betisnya beliau ngambil memungut sebuah akar siwak di pohon arak, ada angin berhembus langsung goyang begitu, oleng. Fadhahikal qaumu minhu, maka kaum yang hadir kala itu tertawa, menertawakan beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun, kalian menertawakan apa? Tentang apa? Dari apa kamu tertawa? Apa yang kamu tertawakan? Qalu ya Nabi Allah, mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, min diqqati saqai, kami tertawa karena kecilnya dua betisnya beliau ini, Ibnu Mas'ud ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, lahuma athqalu fil mizan min Uhud, sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat dalam mizan nanti dibandingkan dengan gunung Uhud. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Naam, semua rawinya thiqat kecuali Asim bin Abi Nujud, saduqun yahim. Qala wa akhrajahu Abu Ya'la wal Bazzar kama fi Kashfil Astar. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita adanya mizan, jelas athqalu fil mizan. Disebutkan dalam bentuk tunggal mufrad mizan, dikarenakan mizan cuma satu. Yang berikutnya, hadis ini menunjukkan kepada kita yang ditimbang nanti di yaumul qiyamah adalah orangnya. Bukan semata-mata amalan dia, orangnya pun juga ditimbang. Dan Rasul memberitakan di sini dua betis kecil miliknya Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan nanti di hari kiamat daripada gunung Uhud. Jadi bukan terkait dengan kecil besarnya fisiknya dia, tapi yang menentukan amalan dia. Amalan dia. Sehingga yang ditimbang yang pertama amalan, yang kedua sang pelaku amalan masing-masing orangnya, dan yang ketiga yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amalannya. Ini akan dibahas pada sesi yang berikutnya insyaallah. Tiga. Ini semua yang menentukan adalah amalan dia barakallahu fikum. Ada seorang yang gemuk besar. Rajul azim samin, besar gemuk dia. Didatangkan dia melalui kiamah, kata Rasulullah SAW, tidak seberat sayap nyamuk dalam timbangan nanti dia melalui kiamah. Sayap nyamuk berapa kilo? Kecil, nyamuknya aja, nyamuknya utuh, kamu timbang, mungkin belum bergerak tuh timbangannya dia. Ini sayapnya, tidak ada nilai sama sekali, gak ada beratnya sama sekali, padahal dia orang yang besar gemuk. Gak ada tambangan dikarenakan dia orang kafir. Sementara yang mukmin akan ditimbang orangnya dan berat tidaknya tergantung amalan dia barakallahu fikum. Semakin besar amalan dia, maka semakin berat orangnya ditimbang di yaumul kiamah. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau seorang alim besar pada masanya, alim sahabat. Dan disebutkan di sini beliau orangnya kurus, betisnya kecil. Sehingga ukuran fisik itu bukan patokan. Barakallahu fiik. Nah. Dan juga di sini ada larangan untuk menertawakan seseorang terkait dengan masalah fisiknya. Ketika kaum tadi tertawa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, "Mima tadhakun? Kamu kenapa kok tertawa?" Ketika menyebutkan tentang masalah fisik, Rasul menyebutkan keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sebab masalah fisik itu merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Di luar kehendaknya seorang hamba. Ada yang dibikin besar, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang kuntet, ada yang tinggi, jangkung, macam-macam. Itu semuanya Allah Azza wa Jalla menciptakan. Tidak ada padanya kehendak seorang hamba. Jangan mencela seseorang pada penciptaan dia. Itu merupakan ghibah yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fiikum. Ada sebuah hadis yang cukup, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin dalam kitab al-Ghibah. Ketika ada salah seorang ummahatul mukminin karena cemburu kepada istri yang lain, ketika itu yang dicemburu Sofiyah binti Huyai, dia menyebutkan sisi fisiknya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah ay annaha qasira." Ya Rasulullah, cukuplah Sofiyah itu, yani pendek. Pendek itu Sofiyah. Maka Rasul mengatakan, "Innaka kulti kalimatan, wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan sebuah kalimat. Kalau seandainya kalimat ini dicampur di air laut, di samudra, ini akan mengotori air laut tadi." Padahal semata-mata mengatakan apa? Hati-hati, tidak boleh mencela sisi fisik dikarenakan itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala rahimahullahu taala wa qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Suwaid ibn Nasr. Qala akhbarana Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak al-Khurasani. An Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fihmi, Imam al-Masir pada masanya. Qala haddathani Amir ibn Yahya An Abi Abdurrahman Al-Mu'athiri Thumma Al-Hubulli Qal Sami'tu Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul. Aku pernah mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha sayukhlisu rajulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyendirikan hisab seseorang. Dia memurnikan, artinya tanpa yang lain. Dia seorang diri, dikhususkan hisabnya. Qala innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memurnikan, akan menyendirikan seseorang dari umatku di hadapan semua khalayak ramai di hari kiamat nanti. Qala fayunsharu alaihi 99 sijilla. Maka dihamparkan di hadapan laki-laki tadi 99 gulung. Itu gulung dihamparkan di depan dia. Jumlahnya 99. Kullu sijillin mithlu madal basar. Masing-masing gulung yang dihamparkan tadi seperti sejauh mata memandang. Sangat panjang sejauh mata memandang. Ini isinya dosa-dosa dia. Isinya dosa-dosa dia. Menggambarkan betapa banyaknya dosa yang dikerjakan. Thumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, atungkiru min hadza syai'a, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari ini semua? Awalamaka katabatil hafizun, apakah telah membolimi kamu para malaikatku, malaikat katabah, malaikat yang mencatat amal, al-hafizun, yang menjaga amal-amal kalian, amal-amal hambaku. Apa kamu dizalimi sama mereka? Yaqula ya Rabbi. Dia mengatakan tidak, tidak wahai Rabb. Artinya dia mengakui semuanya. Dan di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa mengelak. Semuanya akan mengaku apa adanya. Barakallahu fikum. Qafa yaqul, Allah mengatakan afalaka udhrun? Apakah kau memiliki uzur, punya alasan? Fayaqula ya Rabbi, dia mengatakan tidak ada wahai Rabb. Fayaqul, maka Allah mengatakan bala. Ya. Innalaka indana hasanah. Sesungguhnya engkau memiliki di sisi kami satu kebaikan. Wa innahu la dhulma 'alaikal yawm. Dan sesungguhnya tidak ada kezaliman atas kamu pada hari ini. Fatukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Maka dikeluarkanlah bitaqah, kit'ah, potongan kartu bitaqah. Tertulis di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadatain. Fayaqul, maka Allah mengatakan, ahdir waznak. Ya Allah, hadirkan timbangan kamu. Mau ditimbang ini. Satu bitaqah, satu kartu tadi mau ditimbang dengan 99 gulung. Satu gulung sejauh mata memandang. Fayaqul, maka hamba tadi mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadihil bitaqah ma'a hadihi jilat. Lah, gunanya apa satu kartu ini dibandingkan dengan gulungan-gulungan yang banyak ini tadi? Faqala, Allah mengatakan, fa innaka la tudlam. Sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatudhu sijillatu fi kiffatin. Maka gulungan-gulungan tadi diletakkan di sebuah kiffah, anak timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin. Dan kartu tadi bitaqah ditimbangkan di anak timbangan yang lain. Anak timbangan. Tengah-tengahnya namanya lisan. Lisanul mizan. Barakallahu fikum. Kita bisa gini-gini dikarenakan makhluk. Mizan dalam makhluk ya, bukan sifatnya Allah. Boleh ya. Wal bitaqatu fi kiffah. Bitaqahnya ditaruh di anak timbangan yang lain. Fatashat as-sijillat. Ternyata gulungan-gulungan tadi terbang ke atas. Ringan sekali. Wa saqalatil bitaqah. Dan sangat berat sekali satu kartu tadi. Rasul mengatakan wala yathqulu ma'asmillahi syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa berat bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun diampuni semua dosa-dosa tadi dengan tauhid yang dia miliki. Dua kalimat syahadatain. Ini disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan keutamaan tauhid. Tauhid itu tauhid yang murni tanpa syirik bisa menghapuskan dosa. Bisa menghapuskan dosa. Barakallahu fikum. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun gharib. Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala akhbarana Ibnu Lahi'ah Abdullah bin Lahi'ah, ana Amir bin Yahya bi hadzal isnad nahwahu bi ma'nah. Qal wal bitaqatu al qita'ah, potongan kartu. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih, wal haditsu akhrajahu Ibnu Majah. Ini hadis disebutkan dalam pembahasan iman kepada mizan. Satu, menetapkan adanya mizan. Dua, menetapkan mizan itu memiliki dua kifah. Apa kifah? Anak timbangan. Memiliki dua anak timbangan. Jadi model timbangannya yang model masa lalu ya. Ini bukan timbangan yang sekarang ini. Ya, timbangannya yang ada dua. Ini kifah, ini kifah. Ada lisannya. Lisanul mizan. Dua kifah. Barakallahu. Yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita yang ditimbang juga adalah catatan amal, sahifatul amal. Lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Sehingga amalannya ditimbang, orangnya ditimbang, catatan amal juga ditimbang. Ini riwayatnya. Barakallahu. Nanti akan ditimbang antara hasanat dengan sayiat. Yang ditimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishatir radiyah. Ketika timbangan baiknya berat, maka dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sementara yang ringan timbangan amal baiknya, lebih berat amal jeleknya, maka tempat dia adalah hawiyah, neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Tauhidullah amalan yang paling berat dalam timbangan seorang hamba. Ya, tauhidullah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dua kalimat syahadatain, murni tanpa syirik, amalan yang paling berat dalam timbangan nanti di yaumul qiyamah. Bayangkan bisa mengalahkan 99 gulung amal kejelekan. Satu gulungnya sejauh mata memandang, jauh ya. Itu mungkin sekian kintal barangkali, Allah Alam saking besarnya itu. Semuanya keterangan amal jelek, terbang semuanya. Lebih berat satu bitaqah bertuliskan dua kalimat syahadatain. Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang hisab. Al-imanu bil hisab, nanti akan disebutkan insyaallah babnya yang setelah ini. adanya hisab, perhitungan amal dari kiamat nanti. Dan di antara bentuk hisab adalah hisab yang dilakukan di hadapan halayak ramai. Ini ada dua keadaan. Yang pertama ialah untuk taubih wa taqri', untuk melecehkan, merendahkan orang tersebut. Ini orang kafir. Di hadapan halayak ramai dikatakan ala la'natullahi 'alal kadzibin. Ketahuilah laknat Allah atas orang yang dusta. Itu di hadapan halayak ramai. Ini taubih wa taqri', direndahkan, dilecehkan di sana. Ada lagi yang kedua, untuk disebutkan keutamaannya. Seperti riwayat ini. Ini dihisab di hadapan halayak ramai, bukan dalam rangka untuk taubih, bukan dalam rangka untuk merendahkan dia, tapi untuk menunjukkan keutamaan tauhid di depan halayak ramai. Nah, ini semuanya ada pembahasan panjang di kalangan para ulama una barakallahu fikum. Ala kulli hal, kita mengimani adanya yaumul hisab, semua akan dihisab di yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Hadis ini juga menetapkan adanya malaikat al-katabah al-hafadah. Para malaikat yang mencatat amal-amal Bani Adam dan yang menjaganya. Namanya al-katabah al-hafadah. Kiraman katibin. Nah, dan mereka sedikit pun tidak akan menzalimi seorang hamba. Tidak akan menzalimi seorang hamba. Yang baik tulis baik, jelek tulis jelek. Semua dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan ditegakkan keadilan, namanya mawazin al-qisth, akan ditegakkan timbangan-timbangan adil di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Udah Isya? Jam berapa Isya? Mundur lagi. Tengah 8. Jam berapa? Dikit lagi ya. Kalau dikit lagi, ya selesaikan ya Evan ya. Satu hadis lagi Evan. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala wa qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Haddathana Yazid ibn Harun al-Wasiti. Qala akhbarana Jarir ibn Hazim. Qala haddathana al-Hasan. والحسن البصري رحمه الله عن صعصعة ابن معاوية عم الفرزدق dari صعصعة بن معاوية pamannya Farazdaq. Farazdaq seorang penyair. أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم, dia mendatangi Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه, maka Rasul membacakan kepada dia, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal seberat biji zarah kebaikan akan melihatnya, dan barang siapa pula yang mengamalkan, yang beramal seberat biji zarah kejelekan akan melihatnya juga. قَالَ, katanya dia, حَسْبِي, cukup bagi aku. La ubali alla asma'a ghairaha, aku tidak peduli kalau aku tidak mendengarkan selain ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Aswad ibn Amir qala haddatsana Jarir, jadi Al bin Hazim. Qala sami'tu Al Hasan qala qadimtu. Hakata ikhwan dakum. Qala qadimtu. Hakata indakum. Ada yang kurang kayaknya. Nah, cetakan yang terbaru, gimana lafalnya? Setelah ucapan qala sami'tul Hasan qala, nah, cetakan terbaru. Ada yang bawah? Apa? Saya baca lagi, haddathana Aswad ibn Amir qala haddathana Jabir qala sami'tul Hasan qala haddathana Sa'sa'ah ibn Muawiyah Hah? Tak menoy. Amul farosjak. Ya, amul farosjak. Kala kodimku. Aywa. Ini ada yang hilang ya. Bisa pinjam pulpennya. Jadi ada yang sakot. Kalau enggak ada mursal karena Hasan Al-Basri seorang tabi. Pasti ada yang gugur di sini. Sehingga tambahkan lagi cetakan yang lama. Sakot. Tulis kata-kata sakot. Setelah kata-kata qala sami'tul Hasan. Sakot. Haddathana Sa'sa'ah Ibnu Muawiyah Ammul Farazdaq. Baik, baru qala qadima, aqadimtu hakadha. Naam, kama fin nuskhatil jadidah. قال رحمه الله تعالى حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال حدثنا صعصع بن معاوية عم الفرزدق قال dia berkata قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم saya datang kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية maka saya mendengar dia membaca ayat ini, itu ayat di atas. Faman ya'mal ila akhirih. Fadzakarahu ma'na, dia menyebutkan secara maknanya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Affan ibn Muslim as-Saffar. Qala haddathana Jarir ibn Hazim. Qala sami'atul Hasan. Qal qadima ammul Farazdaq Sa'sa'ah al-Madinah. Datanglah pamannya Farazdaq, yaitu Sa'sa'ah, ke kota Madinah. Lamma sami'a, ketika dia mendengarkan ayat ini, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, qala, dia mengatakan hasbi, cukup bagi aku. La ubali, aku tidak peduli. Alla asma'a ghairu hadza, kalau aku tidak mendengarkan selain. Cukup. قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي في التفسير فقال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال أخبرنا أبي يونس بن محمد قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال أخبرنا صعصعة أم الفرزدق قال dia mengatakan qadimtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa sami'tuhu yaqul, aku mendengarkan Rasul membacakan ayat man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala, katanya Sa'sa'ah, ma ubali, aku tidak peduli. Alla asma'a ghairaha, kalaupun aku tidak mendengarkan lagi selain itu. Hasbi, cukup bagi aku ayat ini. Naam, ini ayat dikatakan sebagai ayatul jami'ah. Ayat yang mencakup segala sesuatunya. Semua kebaikan dimasukkan dalam ayat ini. Semua kejelekan dimasukkan dalam ayat ini. Dan ini ayat yang akan menjelaskan tentang masalah hisab. Semua amal kebaikan dilihat hisabnya oleh sang hamba. Kalau baik, maka baik. Semua amal kejelekan akan dilihat oleh hamba, jelek menjadi jelek. Sekecil apapun, semuanya akan dilihat oleh seorang hamba masing-masing pada hisabnya. Sehingga dikatakan hasbi, cukup bagi aku ayat ini. Aku tidak peduli kalaupun tidak mendengarkan yang selainnya. Sangat cukup dikatakan dengan ayat ini akan membuat kita semangat beramal saleh sekecil apapun dan bersemangat untuk menjauh dari amal yang jelek sekecil apapun. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala lamu bisawab. Yang kita baca banyak hadis. Yang pertama hadisnya Amr ibn Khuraif, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Amr bin As, wa hadis Sa'sa'ah ibn Muawiyah. arba'atu ahadits. Silakan dipilih salah satunya atau dihafalkan pada kesempatan pekan depan insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian saja. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qulu hadzakum.